Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun al-jarus salih. Bab tetangga yang baik. Barakallahu fikum. Ya. Salih di sini mencakup salihun lidini, wa salihun li akhlaqih, wa salihun fi muamalatih. Ya. Baik dari sisi agamanya, baik dari sisi akhlaknya, baik dari sisi muamalahnya. Barakallahu fikum. Yaitu menunjukkan keutamaan, ya, bagi seseorang yang memiliki tetangga yang baik. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibn Katsir. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir. Siqatun, sudah lewat terjemahnya. Qala akhbarana Sufyan. Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini siapa? Abu Hurairah. Tayyib, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Ats-Tsauri nisbah kepada siapa? Kang Ubay. Kang Ubay. Ats-Tsauri nisbah kepada pekerjaan. Tayyib, jadduhul a'la. Barakallahu fikum. An Habib ibni Abi Thabit. Dari Habib bin Abi Thabit juga sudah lewat, ya. Siqatun. Kathirul irsal wa tadlis. Namun perlu diwaspadai, beliau ini sering melakukan tindakan tadlis dan memotong sanad. Barakallahu fikum. Namun hukum asal riwayatnya diterima. Apalagi kalau dia membawa dengan sirat tayyib tahdith atau sama'. Barakallahu fikum. Qala haddathani Khumail. Beliau berkata telah memberikan berita kepadaku Khumail. Di sini beliau membawakan hadis dengan sirah tahdith, sehingga aman dari tadlis beliau. Taib, Khumail ibnu Abdurrahman. Ya, Khumail ibnu Abdurrahman, barakallahu bikum. Dikatakan oleh Al-Hafidh makbul. Dia adalah rawi yang makbul. Taib. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, la yu'raf haluhu, tidak diketahui keadaannya. Tafarrada anhu Habib ibn Abi Thabit. Tafarrada anhu Habib ibn Abi Thabit. Dia hanya memiliki satu orang murid, yaitu Habib bin Abi Thabit. Ya, maka rawi yang demikian dikenal dengan istilah apa? Mundhir. Hah? Majhul hal. Majhul ain. Baik, iya. Kalau punya satu orang murid, tapi kalau dua atau lebih namanya majhul hal. An Nafi ibni Abdul Haris. Dari Nafi bin Abdul Haris. Barakallahu fikum. Nafi bin Abdul Haris ini sahabiyun. Ya. Nafi ibn Abdul Haris ibni Khalid al-Khuza'i. sahabiyun aslama yaumal fathi. Dia masuk ke dalam agama Islam pada peristiwa Fathu Makkah, sehingga termasuk yang belakangan keislamannya. Namun setelah itu, barakallahu fikum, beliau menunjukkan kualitas keislaman yang bagus. Ya. Sehingga sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu menunjuk beliau sebagai amir kota Makkah. Dan posisi tersebut terus berada pada tangan beliau sampai beliau wafat. Sehingga menunjukkan beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah, sehingga Umar tidak mencopotnya. Pada satu ketika, ketika beliau barakallahu fikum mengadakan pertemuan dengan khalifah, ada pertemuan khusus barakallahu fikum, tayyib, Umar bertanya kepada beliau, Nafi bin Abdul Harith, siapa yang kamu tunjuk untuk mengatur wilayah lembah? Maka dia mengatakan, Ibnu Abzah. Man Ibnu Abzah? Umar enggak kenal, karena orang ini ya memang tidak masyhur. Dalam kepemerintahan juga tidak pernah didengar namanya dan reputasinya. Jadi Umar enggak tahu siapa Ibnu Abzah. Kok saya enggak pernah dengar ya namanya. Padahal itu termasuk posisi yang cukup penting. Mengatur wilayah lembah barakallahu fikum. Apalagi orangnya ya orang-orang pedesaan ya. Yang wataknya itu keras dan kaku, sehingga membutuhkan orang-orang yang tayyib pandai dalam melunakkan mereka. Siapa Ibnu Abzah? Maka beliau mengatakan, maula min mawalina, ya mereka itu atau dia adalah mantan budak dari budak-budak kami. Kemudian setelah itu dia tayyib dibebaskan dan merdeka. Maka Umar pun terkejut. Kamu menunjuk sebagai pemimpin adalah mantan budak, itu janggal sahabat Umar. Yang benar saja. Ini bukan masalah ringan. Ini masalah kepemimpinan, masalah pengaturan. Mantan budak tahu apa? Barakallahu fikum. Bisa apa? Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, Nafi ibn Abdul Harith menyebutkan alasan beliau kenapa menunjuk Ibnu Abzah yang secara status memang tidak bisa dipandang. Secara status sosial hanyalah mantan budak dari rakyat jelata. Barakallahu fikum. Dia menjelaskan, innahu hafizul Quran, dia itu hafal Al-Quran, wa ya'lam faraid, dan dia pakar dalam ilmu waris. Maka ketika mendengarkan alasan Nafi, maka Umar mengatakan, amma nabiyukum qal innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharun. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab sucinya beberapa kaum dan merendahkan dengan kitab sucinya kaum yang lain. Menunjukkan ikrar, pengakuan dan pengesahan dari Umar terhadap barakallahu fikum keputusan Nafi yang menunjuk mantan budaknya sebagai amir untuk wilayah lembah barakallahu fikum. Sehingga dari situ menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang barakallahu fikum. Yang tadinya memang secara status sosial dia tidak dipandang oleh masyarakatnya barakallahu fikum. Yang tadinya secara fisik mungkin banyak orang yang barakallahu fikum tidak suka melihat wajahnya barakallahu fikum. Seperti pada kisahnya siapa ikhwan? Imam Atha. Iya. Beliau ini dari keturunan orang kulit hitam. Barakallahu fikum. Baik, ya secara fisik ya memang demikianlah. Iya, orang-orang daerah sana negro. Barakallahu fikum. Dan ibunya berpesan kepada Atha selagi masih kecil, wahai putraku, kamu kalau dari sisi fisik memang iya, orang-orang tidak akan tayyib memandangmu. Tayyib. Namun kamu harus bisa menutupi kelemahan tadi dengan ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Imam Atha memegang baik-baik wasiat ibunya. Barakallahu fikum. Benar-benar dia serius dan tekun dalam mempelajari ilmu agama ini. Ternyata beliau benar-benar membuktikan pesan dari sang ibu. Ya. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu beliau. Sampai-sampai khalifah dan putranya itu harus tunduk. Ya, harus merendah. Barakallahu fikum dan menjaga sikapnya di hadapan Atha. Ya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai sang khalifah mengatakan, kamu lihat putraku laki-laki ini. Iya. Kalau secara fisik memang dia tidak akan dipandang oleh umat manusia. Namun dengan sebab ilmunya, ya, keadaan kita di hadapan dia sangat hina. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga bagi siapa saja yang memiliki kekurangan, barakallahu fikum, hendaknya dia menutupi kekurangan tadi dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Itu adalah janji dari Allah. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu fikum. Hadis ini isnaduhu dhaif. Ya. Sanadnya lemah. Di dalamnya ada rawi yang bernama Khumail, barakallahu fikum, Ibnu Abdurrahman, dia rawi yang makbul atau majhul ain, barakallahu fikum. Sehingga riwayatnya dilemahkan. Tayyib, lakin lahu syahid. Tetapi riwayat ini memiliki penguat dari hadisnya Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Inda Ibnu Hibban yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban hadis nomor 4033 wasanaduhu sahihun ala syartis syaikhaini dan sanad hadis Sa'ad Ibnu Abi Waqqas sahih ya yeah. Sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini sahihun li ghairihi. Untuk bisa lihat pembahasannya lebih luas dalam As-Sahihah hadis nomor 282. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim al maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Rasul menyatakan di antara tanda kebahagiaan seorang muslim adalah memiliki tempat tinggal yang luas. Kemudian tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman. Barakallahu fikum. Iya. Itu kata Rasul. Bahwasanya di antara tanda kebahagiaan seorang muslim ketika dia memiliki rumah yang luas. Barakallahu fikum. Ada pekarangannya, ya. Ada ruang tamunya, ada ruang keluarga, kamar-kamar lengkap, ya, anaknya 10 punya satu kamar masing-masing. Masing-masing kamar ada kamar mandinya, masya Allah, sehingga enggak perlu ngantri. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Dapurnya tayyib, barakallahu fikum. Ya. Kemudian juga halaman belakang rumah juga luas, barakallahu fikum. Ya. Pekarangan rumahnya penuh dengan taman bunga dan pohon yang rindang, masya Allah. Ya. Seger. Dan rumahnya itu dirancang, barakallahu fikum, perpaduan atau kolaborasi antara ya gaya klasik dan modern. Wah, gitu ya. Jadi rumah itu dibilang rumah klasik, ya benar. Dibilang rumah modern juga benar. Masya Allah. Iya. Kemudian nuansa ruangannya ada yang romantis, ada yang melankolis, ada yang elegan. Barakallahu fikum. Wah, sedep masuk rumah seperti itu ya. Masya Allah. Baik, itu termasuk kebahagiaan seorang muslim. Iya. Kalau punya rumah yang demikian. Barakallahu fikum. Baik. Amin ya. Ini kalau yang sudah memang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Sehingga ya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Adapun yang rumahnya sempit pit pit pit pit, barakallahu fikum ya. Mau tidur saja itu susun sarden. Gitu ya. Barakallahu fikum. Disusun sarden harus sebelum tidur itu sudah ada tayyib komandannya. Kamu sebelah sini, kamu sebelah sini. Baik, ya. Susun sarden, barakallahu fikum. Ya. Baik, sumpek dan yang semisalnya barakallahu fikum, ya juga jangan berkecil hati. Paham ikhwan ya? Baik, jangan merasa minder atau merasa hilang sudah kebahagiaan seorang muslim dari satu sisi. Apa itu? Al-maskanul wasi. Tidak. Barakallahu fikum. Ya. Itu bukanlah menjadi harga mati luasnya rumah, barakallahu fikum. Ya. Tinggal kita saja sebagai penghuni rumah mengatur dan menata rumah tadi menjadi rumah yang sangat-sangat nyaman. Ya. Walaupun ya sempit, barakallahu fikum. Makanya ada prinsip perumahan minimalis. Ya, semuanya serba minim. Namun ketika dirancang dengan bagus, barakallahu fikum, ya, dengan rapi, sehingga apa? Ya, rumah yang minim tadi menjadi rumah yang menyejukkan dan menyenangkan. Mengikhlan ya? Baik. Kemudian juga barakallahu fikum, yang menjadi faktor yang juga sangat menentukan dengan kenyamanan sebuah rumah adalah ketenangan hati penghuninya. Kemudian keakuran orang yang tinggal di dalamnya, ya, keharmonisan orang yang tinggal di dalamnya, persaudaraan yang kuat, barakallahu fikum. Itu membuat rumahnya walaupun sempit tapi tetap nyaman. Paham ya? Cukup banyak orang-orang kaya yang memiliki rumah seperti yang kita gambarkan tadi karakternya ya. Tayyib, barakallahu fikum, sangat luas, besar-besar ruangannya. Barakallahu fikum. Namun dikarenakan hatinya sempit, barakallahu fikum. Iya. Banyak problem, barakallahu fikum. Kemudian tidak ada keakuran di dalam rumah tersebut. Iya. Tayyib, suami istri tengkar terus, piring terbang, sapu terbang, sepatu terbang, barakallahu fikum. Banyak yang terbang-terbang di rumahnya. Ya, begitu juga anak-anaknya tengkar terus, barakallahu fikum. Iya. itu tidak menjadi apa? Kebahagiaan. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga barakallahu fikum, luasnya rumah itu tayyib tidak menjadi harga mati. Paham ikhwan ya? Baik. Dan juga jangan mereka-mereka yang memiliki rumah yang sempit, barakallahu fikum, ruangan yang kecil, berkecil hati ya dengan keadaan tersebut. Barakallahu fikum, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Dan tinggal kita saja mengatur, menata rumah tadi barakallahu fikum sehingga walaupun sempit tapi kelihatannya luas. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Dan juga jangan iri atau hasad ya dengan saudara-saudara kita yang memiliki rumah yang luas barakallahu fikum. Ya. Atau langsung berpikir negatif. Wah, rumahnya luas, paling hasil korupsi, ya. Masa jualan pisang rumahnya bisa seluas itu? Wah, ya. Sudah suudzon dengan saudaranya. Dia itu cuma jualan pisang goreng di alun-alun. Masa rumahnya sampai segede itu? Ini pasti ada yang enggak beres ini. Paham kan ya? Tapi entah korupsi tuduhannya, entah dia main dukun, ya, pelihara tuyul dan yang semisalnya. Itu yang biasa terjadi di masyarakat barakallahu fikum, ya. Tapi ketika melihat rumah tetangganya lebih besar atau perkembangan usahanya lebih pesat barakallahu fikum, ya sudah suudzon kepada tetangganya. Barakallahu fikum. Itu tidak benar. Mohon ya. Tapi apapun keadaan kita saat ini, ya kita syukuri. Dan itu semua dengan hikmah barakallahu fikum yang Allah inginkan. Ya. Baik. Saudara kita Allah berikan rumah yang luas yaitu sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada dia. Sedangkan kita yang Allah berikan rumah yang sempit barakallahu fikum pas-pasan ya, yaitu juga sesuai dengan kemaslahatan kita barakallahu fikum. Baik. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tanda kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia memiliki tetangga yang baik. Barakallahu fikum. Ini juga iya, termasuk faktor yang membuat kita itu nyaman tinggal di sebuah daerah atau tempat. Ketika kita memiliki tetangga yang baik, tetangga yang perhatian, barakallahu fikum, tetangga yang tidak usil. Iya, dengan gerak-gerik barakallahu fikum ataupun perilaku tetangga yang lain. Iya. Baik. Ketika berjumpa, memberikan salam, senyum barakallahu fikum, tanya kabarnya, gimana kabarnya, Pak? Sehat alhamdulillah. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum sering berbagi makanan, kalau yang ini masak, yang ini kasih dan seterusnya. Iya. Barakallahu fikum. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Rehan ya. Tapi sebaliknya ketika seorang barakallahu fikum memiliki rumah yang luas, ya, keadaan rumahnya juga harmonis, namun ketika dia memiliki tetangga yang jelek, itu yang bikin sumpek suasana. Iya. Tetangganya tersebut kerjanya ya barakallahu fikum setel musik keras-keras barakallahu fikum. Tayyib. Iya, enggak tahu malam, enggak tahu siang. Iya, musiknya kadang rock and roll, terkadang R&B, terkadang barakallahu fikum tayyib, sariosa juga. Allah musta'an. Enggak tahu ini aliran apa tetangganya ini musiknya ya. Tayyib. Ganti-ganti barakallahu fikum, ya. Enggak tahu anak tetangganya sedang sakit atau sedang pusing, enggak ambil urusan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan kerja tetangga satu ini adalah apa? Tayyib ngerasani tetangganya, ya. Setiap apa saja yang dilakukan oleh tetangga tersebut langsung dikomentari dengan komentar yang negatif. Paham ya? Tayyib dikasih makanan salah, enggak dikasih makanan salah. Iya. Dikasih makanan dicaci maki, makanan yang diberikan. Enggak dikasih dibilang enggak perhatian sama tetangga. Barakallahu fikum. Disenyumi, dibilang munafik. Enggak disenyumi, dibilang judes. Barakallahu fikum. Itu kalau tetangganya tetangga jelek, kita serba salah. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Iya, walaupun keadaan rumah kita harmonis, barakallahu fikum, dengan sebab tetangga yang jelek tadi, iya, menjadi kurang sempurna, iya, keharmonisan yang ada di dalam rumah kita. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga juga ketika kalian memilih tempat tinggal, juga jangan dilihat rumahnya yang masya Allah nyaman gitu ya, tapi juga dilihat tetangga sekitarnya, barakallahu fikum, apakah mereka termasuk orang baik-baik atau justru berandalan bandit-bandit, ya, barakallahu fikum, morfinis dan yang semisal dengannya. Bagaimana ya? Baik, itu juga harus dipertimbangkan, barakallahu fikum, dalam memilih tempat tinggal. Jangan hanya melihat rumahnya saja. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasul termasuk tanda kebahagiaan seorang muslim adalah kendaraan yang nyaman. Di sini Rasul tidak mengatakan kendaraan mewah, tapi kendaraan yang nyaman. Ya. Walaupun dia naik sepeda ontel, barakallahu fikum. Ya. Namun kalau sepeda ontelnya itu nyaman, ya, tayyib, safety-nya bagus gitu ya. Ada rem depannya, ada rem belakangnya, enggak blong. Kalau blong bahaya, ketika dia turun, wah bisa nabrak warung bakso nantinya. Barakallahu fikum. Iya. Ada remnya nyaman, tempat duduknya ketika duduk tuh langsung nyes. Wah, gitu ya. Wah. Nyaman, di belakangnya juga ada boncengan, kalau mau bonceng anak istri juga nyaman, barakallahu fikum ya. Apalagi JJS, jalan suri-suri. Masya Allah, dengan angin yang sepoi-sepoi, masya Allah, kelihatan sangat romantis dengan tipe klasik. Iya, yeah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi nggak mesti harus kendaraan mewah, ya. Yeah. Tapi seorang ketika memiliki kendaraan, dia membuat kendaraannya itu senyaman mungkin dan seaman mungkin, ya. Yeah. Barakallahu fikum. Safety-nya juga harus bagus, kaca spion tetap ada, barakallahu fikum ya. Rimnya juga barakallahu fikum di tayyib pakem gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga benar-benar nyaman, iya. Walaupun ya kalau melihat tayyib yang lain ya kendaraannya juga keluaran tahun 83. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kenikmatan, ya, kebahagiaan seorang muslim, barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita, ya, dunia itu tidaklah dicela secara mutlak. Paham ikhwan ya? Sehingga orang yang barakallahu fikum kehidupan dunianya itu sangat nyaman, ya, sangat aman, tentram dan yang semisalnya itu tidak dicela. Ya, ketika dia punya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, barakallahu fikum, tetangga yang baik, itu enggak dicela. Paham ya, Fan ya? Tetapi dunia itu dicela ketika ya, Fan? Dunia itu membuat seorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, keasikan di rumah, keademan di rumah, barakallahu fikum, lupa dengar suara azan. Gitu ya. Padahal azan sudah berkumandang 15 menit yang lalu, asik bercanda dengan anak dan istri, masya Allah, akhirnya apa? Iya, lupa dengan itu semua. Ini jangan sampai terjadi. Ayahkan ya, dai barakallahu fikum. Demikian juga asik jalan-jalan, lupa dengan sholatnya, barakallahu fikum. Ayahkan ya. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bada'i. Ya, al-ladzatu matlubatun lil insani wa li kulli hayyin. Yang namanya kelezatan itu dicari oleh manusia dan juga siapa saja yang hidup. Makhluk hidup semuanya menginginkan kelezatan. Wa la tudammu min jihati kauniha ladzah. Dan dia tidaklah dicela hanya semata-mata karena lezat. Tetapi hal itu akan menyebabkan celaan ketika wehwan, ketika seseorang dengan kelezatan tadi, barakallahu fikum, tayyib, membuat dia, barakallahu fikum, mendapatkan penderitaan yang selama-lamanya dan membuat dia kehilangan kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Paham ya? Yaitu jangan sampai dengan kelezatan dunia, kenikmatan dunia membuat dia masuk ke dalam an-nar dan luput dari yang namanya jannah. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga seorang muslim harus pandai-pandai dalam mensikapi ad-dunya wa ma fiha. Barakallahu fikum. Apakah mengucapkan doa setelah azan hanya dikhususkan untuk orang yang menjawab azan saja, sedangkan yang tidak menjawab dilarang untuk berdoa? Tidak. Ya. Itu umum. Doa setelah azan, baik dia tidak menjawab ataupun menjawab azan, disyariatkan baginya untuk berdoa dengan doa setelah azan yang dituntutkan oleh Rasul. Apa hukum hadiah dari pembayaran pajak bumi bangunan? Ini kalau hadiahnya tidak mengandung unsur kemaksiatan atau dosa, ya tidak masalah menerima hadiah. Apa hukum memanfaatkannya untuk perkara syar'i? Tidak masalah. Selama tidak ada unsur haram. Apakah kita boleh mengejek teman kita dengan ejekan tongkos? Jelas, barakallahu. Yang namanya ejekan itu tidak di